وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال باب فضل الصف الأول. Babu fadlis shofi utawi iki bab nerangno keutamaan shof barisan salat al awali kang pertama. Shof sing pertama, pokok jamaah shof yang pertama itu shof yang paling utama. An wal amri lan perintah bi itmamis shufufi kelawan nyempurnakno pira-pira shof al awali kang kawitan-kawitan. Nyempurnakno shof yang awal-awal. Jadi pertama sempurna dhisik, baru kedua, baru ketiga. Dan sebelum yang depannya sempurna, jangan buat shof sendiri. Wa taswiyatiha lan meluruskan as-shufufil awal, lan meluruskan as-shufuf. Jadi shofnya lurus. Qala wa tarossi fiha watarosilan apa jenenge watarosilan apa iku nempel ya nemplek fiha ing dalam as-shufuf tadi saling mendekatkan jenenge watarosi Kala watarosi lan saring apa nempel kumpul, jadi kumpul nemplek ngoten niku. Jadi antara satu orang dengan yang lain itu napa? Nah, inti itu runtut, runtut. Ya tarosu ba'duhum ba'dun, jadi kayak bangunan yang saling menguatkan. Itu jadi kumpul. Jenenge kumpul itu ya bareng ngoten niku. Artine nempelek antara yang satu dengan yang lain. Jadi jangan sampai ada gang ngono asline ngoten. Iku jenenge at-taros. Qala an Jabir bin Samurah saking Jabir bin Samurah. Radhiyallahu anhuma, qala ngendika sinten Jabir ngendika ngeten kharaja metu alaina ing atase kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko ngendika sinten Rasulullah ngendika ngene ala tasufuna mbok yo utawa ngeten nawon ala tasufuna ana to ora baris sapa sira kabeh kama tasufu kaya oleh baris sapa al malaikatu malaikat inda rabbiha ing dalem sandingi pangerane malaikat. Fakulna mongko ngucap sapa kita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Wa kaifa tasuful malaika? Wa kaifa tasufulan halikaya apa baris? Sapa al malaikatu malaikat? Sapa al malaikatu malaikat? Terus pundi ya Rasulullah carane malaikat niku baris? Indar biha ing dalem sandinge pangerane malaikat. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi yutimuna nyempurnakno sapa malaikat as-shufufa ing biro-biro shof wa yatarosuna lan kumpul raket sapa iku malaikat fi shofi ing dalam shof. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Nonton. Jadi sofi itu kumpul. Nek sofi kumpul antara orang yang membentuk sof itu tidak ada penggangnya. Jadi nopo rapat. Jadi rapat ya tarosunan itu rapat di dalam sof. Jadi ngeten pun. Jadi antara satu orang dengan yang lain tidak ada furja, tidak ada lubang di situ. Shallallahu Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah Inti kang eden law ya'lamun nas ma fin nida wa safil awal. Iki tenan lho nek bengung-bengunge. Endi ana sapa? Pak Izun ulur rosan. Law ya sapa ana sumenungso ma ing perkara fin nida ikang tetep ing dalem nida. Nida itu panggilan azan. Wasofi lan sof al awal ikang pertama. Tuma lam yajidu nuli orang menemukan sopo annas ing nida lan sof awal. Illa ayyastahimu kejobo yento. Illa ayyastahimu kejobo yento. Undian sopo annas alaihi ingatasi an nida wasofil awal. Lastahamu mongko yektine undian sapa annas. Lastahamu mongko yektine undian sapa annas muttafaqun alaih. Seandainya orang-orang tahu pahala yang ada di dalam azan dan juga shof awal, lalu mereka tidak bisa menemukan azan, tidak bisa menemukan shof awal karena orang-orang sama berlomba-lomba untuk memperoleh shof awal. Mereka tidak bisa menemukannya kecuali dengan apa? Melakukan undian, pasti mereka ingin dilakukan undian supaya setiap orang punya kesempatan untuk berada di shof yang pertama. Wan hulan saking Abu Hurairah. Qolang diko sidin Abu Hurairah, qolang diko sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diko ngeten khairu sufu fir rijali. Udawi luih bagus-baguse piro-piro sofe sofe piro-piro wong lanang iku awaluha kawitane asufuf wasaruha lan utawi olo-olo ni sufufi rijal iku akhiruha iku akhire sufuf. Wa khairu sufufin nisa lan utai luweh baguse piro-piro sofe wong wadon iku akhiruha akhire sufuf. Wa syarruha utawi olo-oloni sufufin nisa iku awaluha kawitani sufuf. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Yang paling baik sofnya laki-laki yang paling depan, yang paling buruk adalah yang belakang. Ngono. Mergane nek belakang ini ndak dapat fadilah awal sof. Yang paling baik sofnya perempuan itu yang paling belakang, yang paling buruk adalah yang depan. Karena kalau yang depan itu nanti akan dekat dengan laki-laki. Ya kan? Dekat dengan laki-laki nanti bisa menjadikan si perempuan terfitnah, si laki-laki juga terfitnah. Pas ndelok ketok lho. Jadi elek-elek sofi wong lanang yang paling belakang. Karena apa? Karena selain jauh dari sof awal, sof belakang itu dekat dengan perempuan. Lho ngoten. Khawatir noleh ketok. Nah, ngoten. Oh, dadi sing paling apik iku nek lungguh ya adoh karo wong wedok, ora malah nyedhek. Nek nyedhek ya jelas terfitnah iku. Ya pertama sak bangku pojok-pojok karo pojok, marono geser, geser, geser kaya ana magnet sing narik lho ngono niku. Ah, niki engko dadine terfitnah kabeh. Pertama biasa wis bareng-bareng lho, ngoten mari ngono tambah suwi, tambah suwi, tambah tambah jauh. Makane delok niki, dalam salat pun demikian, padahal nek cara teng salat itu koyoke gak mungkin kok tolah-tolah delok endi ya, lho ngono ya. Iku salat lho, ya. Sing paling apik nek sofe wong wedok iku paling mburi krana jauh dari laki-laki. Paling buruk ke sofi laki-laki itu yang paling belakang karena itu yang dekat dengan perempuan ngono lho. Lah iya lah niyo. Dan goncengan lanang wedok iki kira-kira piye? Sak mobil bareng lanang wedok duduk mahrome ya. Cara lu piye? Rawahu Muslimun. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri. Padha nome, padha umur 18, padha umur 20-ne atau padha umur selawene. Wah, itu kan puncak-puncaknya itu. Iya. Yeah. Atau sita umur 27 sing lanang, sing wedok umur 20. Aduh, sembuh. Nggih. Lan niku makane hati-hati ngeten iki. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'a ningali sinten Rasulullah fi ashabihi ing dalem piro-piro sahabat Rasulullah ta'akhuran ing ketelat terlambat ya terlambat iki ana sahabat Kanjeng Nabi terlambat iki terlalu belakang terlambat dalam sholat sehingga berada paling belakang utawa terlambat saat ngaji sehingga sofi paling mburi rene ngaji ini telat weh memang dikai telat jadi cara dikai cepet ngarep itu ya iso cuma gak gelem kepinginnya memang dadi nopo telat ngono fagala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi lahu marang ashab takodamu maju sapa sira kabeh lho ya dikongkon maju arek kene gak percaya kon maju mlebu ora percaya takut damu maju sapa sira kabeh kira-kira nopo iki niru Kanjeng Nabi faktamu mongko anuta sapa sira kabeh bi kelawan ingsun anuta aku lah nek masalah keapian ono sing paling ngarep no gala wal yatamma bikum man ba'dakum wal yatamma lan beci anut bikum kelawan sira kabeh sapa man wong badakum kang ing dalam sausi sira kabeh la yazalu ora leren-leren sapa kaumun kaum iku ya ta'khuruna ngeri sapa kaum terlambat sapa kaum ngeri sapa kaum terlambat mengakhirkan diri dari memperoleh keutamaan menjauhi keburukan hatta yuakhiruhumullah sehingga mengakhirkan ing kaum sinten Allahu Allah taala rawahu Muslim tidaklah sekelompok orang itu mengakhirkan dirinya dari shaf memang dia berusaha berada di belakang sehingga Allah memang menjadikan dia terbelakang yo buri dhewe main salah dhewe kok kepingin ono neng buri maka jadine paling buri iku kan salah dhewe to niki. Maka ndelok la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Karena dhewe memang berusaha berada di belakang, selalu berusaha telat, ndak mau berusaha apa namanya? Datang tepat waktu, maka Allah selanjutnya akan terus menjadikan dia orang yang paling terakhir. Dalam masalah apapun, dia terakhir, masalah keapian terakhir terus niki dhewe ini. Mergane garae gara-gara dewi la yuhayiru ma bikaumin hatta yuhayiru ma bianfusihim ini gara-gara dewi kan tuan ini la yazalu kaumun yata'akhuruna hatta yuakhiru humumoh gala makanya ojo sering melambatkan diri yo dada-dada lambat gue sama Allah Ta'ala jadi apa-apa itu jadi hasil pekerjaannya sendiri-sendiri bimaka sahabat aidihim sebab tangane dhewe. Kalawan Abi Mas'ud radhiyallahu anhu kal, ngendika sinten Abu Mas'ud. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yamsahu mengusap sinten Rasulullah. Mengusap manane meratakan manakibana ing pira-pira pundak kita meluruskan fi sholati ing dalam sholat. Di Kanjeng Nabi nek pas sholat itu yang luruskan yang apa noto barisan Kanjeng Nabi. Jadi pundake dikongkon lurus dengan pundak temannya. Jangan sampai ada yang melagak maju atau ada yang ke depan. Kanjeng Nabi demek dhewe majuan, ngoten niku. Kaya memeriksa barisan tentara. Nggih, ngoten niku wancen lurus. Ngoten niku. Kala, jadi teori baris berbaris ya. Nah, kayak Pak Polisi, lentara, ngoten niku. Kudu barisnya kudu lurus, nek gak lurus ya elek dadine. Wa yaqulu lan ngendika seneng Kanjeng Nabi istawu, lurus sapa sira kabeh. Ayo, lurus, lurus. Sofe yang lurus, ngono. Wala takhtalifu lan ojo apa iku jenis selang-seling sapa sira kabeh. Selang-seling, sitae maju, sitae mundur, ngono. Fatah talifa moko dadi suloyo beda pendapat apa kulubukum. Piro-piro ati sira kabeh. Fatah talifa moko dadi beda pendapat apa kulubukum. Piro-piro ati sira kabeh. Yo, ayo, ini barisannya yang lurus. Jangan sampai ada yang sedikit maju, ada yang sedikit ke belakang. Kalau nanti ini barisannya gak lurus, ini menyebabkan nanti hatinya gak rukun. Hatinya akan mudah bertengkar. Ini yang lurus barisannya. Apa-apa baris yang lurus. Ya, yeah. Gak lurus, itu garai gak rukun. Maka ini yang lurus. Kalau lia-liani, becek nyandingi ing-ingsun. Lia-liani, becek nyandingi ing-ingsun. Sopo mingkum saking sira kabeh sapa ulul ahlami pira-pira wong kang duweni pira-pira akal. Ayo sing nyedheki aku iku sing akale limpat-limpat. Makane jane sing ngaji sing ngarep iku pengurus-pengurus iku kudu ngarep asline. Pengurus-pengurus. Saniki ora sing nyar-nyar nang ngarep. Engko nek wis entuk setahun mulai mundur. Rong tahun mundur maneh. Telung tahun, mundur petang tahun, gak ngaji. Belum rahmat itu lah, muri dewe. Wae kudu nengarep rahmat itu. Museh, ini museh. Baik, kudu nengarep, suwe bisa nengin. Ini museh kok gak ngaji. Baik, oh ngabsen ya. Ya, apa-apa. Ya, kudu nengarep asli nih, yang sepuh-sepuh, basar. Sepuh. Sopone ini. Ano Adi Hariri ini ya dari ini. Lo malah nang murid lo nih, betul lo nih, bener lo. Tapi nak nyari gue biasa nengarap. Ya. Entuk rong ulan, telu ulan nengarap. Entuk petang ulan mundur sak sof. Setahun rong sof. Telu ketahun nang buri. Petang tahun gak ngaji. Niku, masya Allah. Mergani piye mbuh wis merasa apa kita enggak tahu. Liya-liya ni minkum ulul ahlami jawai Kanjeng Nabi sing cedhak aku iki sing pinter-pinter, sing lawas-lawas, sing kawak-kawak ngono. Aja sing nyar-nyar. Mergani engko nek ditakoni iku ben enak. Wong kate takon lho iki pengurusin ndi sing ditakoni mosok golongane Sanuri, ora ngerti apa-apa. Sanuri ndi arek-arek mau? Badan Semerap lho, itu pengurus e. Makane pengurus e kudu ngarep. Kala ora sik gak gelem ngarep mergane wedi ditakoni ngono wis. Ditakoni kok gak tanggung jawab. Nah, berarti gak duwe tanggung jawab iki. Wanuhalan pira-pira akal. Jane kudu ngarep. Kanjeng Nabi yang nyandingi mesti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang besar-besar supaya kalau ada apa-apa itu langsung enak Kanjeng Nabi. Piye iki masalah iki? Ah ngoten maknane langsung putuskan. Ala tsummal ladzina nuli wong akeh. Yalunahum kang nyandingi sopo alladzina ing ulul ahlam. Thumma alladzina nuli wong akeh. Yalunahum kang nyandingi sopo alladzina ing alladzina yalunahum. Rawahu ngriwayataken ing hadis sopo muslimun imam muslim. Kala wa an anasin yang saki anas radiyallahu anhu. Kala ngedika sinan anas. Kala ngedika sinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum. Sawu ya nglurusno sapa sira kabeh. Sufufakum ing pira-pira saf sira kabeh. Sufufakum ing pira-pira saf sira kabeh. Fa inna taswiyata saffi krana setuhune meluruskan saf iku min tamami shalah setengah saking sempurnane salat. Muttafaqun alaih. Niki ya hadise dianjurkan untuk meluruskan shaf. Wa fi riwayatil Bukhari lan iku ing dalam riwayat Bukhari utai dawu fa inna taswiyata sufuf min iqamatis sholah. Fa inna taswiyata sufufi krono setuhune ngelurusno piro-piro barisan. Krono setuhune ngelurusno piro-piro barisan. Iku min iqamatis sholati setengah sangking jumenengno sholat. Yes. Kala wa anhu lan saking Anas. Kala ngendika sinen Anas. Ini sar, pelajar-pelajar ini sar kok gak ketok. Ono, ono arep piro meneh? Sok. Lalian ini. Hah? Apa? Ndi? Kondo nih. Kala wa anhu lan saking Anas, kala ngendika sinten Anas, ugi mat den jumenengno. Apa salatu salat. Fa aqbala nuli madhep alaina ing atase kita menghadap kepada kami sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biwajhihi kelawan wajah Rasulullah. Dadi Kanjeng Nabi sudah menghadap kiblat, orang-orang sudah menata shaf. Ternyata Kanjeng Nabi langsung balik badan menghadapkan mukanya kepada sahabat. Faqala maka ngendika sinten Kanjeng Nabi aqimu shufufakum aqimu ngelurusno sapa sira kabeh shufufakum ing pira-pira saf sira kabeh. Wa tarasulan ngrapatno sapa sira kabeh yang rapat, yang rapat, yang lurus, yang rapat. Fa inni krana setude ingsun iku arakum. Weruh sapa ingsun ing sira kabeh. Ami waro idhri saking mburine geger ingsun. Jadi Kanjeng Nabi sudah menghadap kiblat, tapi Kanjeng Nabi tahu kalau sahabat itu barisannya enggak lurus, barisannya kurang rapat. Karena itu Kanjeng Nabi membalikkan badan lagi, ya, yang lurus, yang lurus. Aku iki tahu kalian dari belakang punggungku, ngerti Kanjeng Nabi. Ini termasuk istimewanya Kanjeng Nabi. Rawahu riwayatna ing hadis sabal Bukhari bi lafdhi kelawan lafadhi bi lafdhi kelawan lafadhi hadis hadis niki wa muslimun lan imam muslim bi maknahu kelawan maknani hadis wa fi riwayatin lan iku ing dalam suci riwayat lil Bukhari kang katui imam Bukhari utai dawuh wa kana lan ono sapa haduna salah siji niki to. Kala iku yulziku nempukno sapa haduna nempukno ngerti nempukno menempelkan ya mangkibahu ing pundake ahaduna dimangkibi sohibihi kelawan pundake koncone ahaduna wa qadamahu lan telamaani ahaduna bikodamihi kelawan telama ane kala kelawan telama ane sohibihi Kanjeng Nabi kan perintah ayo yang rapat yang lurus. Rapat itu sebenarnya sudah bisa diperoleh walaupun dengan tanpa menempelkan pundaknya ke pundak teman. Sudah rapat ya, walaupun tanpa nempel. Sudah rapat itu. Rapat itu juga bisa diperoleh walaupun dengan tanpa menempelkan kaki kepada kaki temannya. Tapi supaya benar-benar tambah rapat, sahabat itu menempelkan pundaknya ke yang lain saat sholat. Jadi tempel. Rapat banget kan ya? Oh, rapat ini. Wapet banget. Jadi sikile ditempelkan ke kaki temannya. Nah, itu cara nih. Iku ben rapet tenang. Nah, ini. Iku sing paling apik ngoten. Walaupun tanpa itu sudah bisa diperoleh yang namanya rapet. Sing paling sae sikile ditempelkan ke sikil. Kanjeng Nabi kan perintahnya sing rapet. Kan ngoten. Terjemahani sahabat. Rapet itu sing paling hebat adalah dengan cara menempelkan bahu ke bahu. Pundak ke pundak, ke telapak kaki ke telapak, kaki tempelongnya tadi. Itu sunnah itu. Jadi walaupun tanpa itu sudah rapet, tapi untuk lebih rapetnya, semacam itu caranya. Jadi ngono ya. Nah, sikil kalian ditempelkan yang kanan ke kaki temannya yang kiri ditempelkan ke kaki temannya yang kanan. Ngono cara nenek sholat. Nah, itu sunnahnya demikian. Mengikuti sahabat. Gala. Waduh. Iku jarang iki nek wong NU nglakoni koyo ngene iki jarang. Iya, wong NU lho nglakoni koyo ngene jarang. Lah krana wong NU gak tau nglakoni koyo ngene iki, nek ana kelompok liya mari ngono nglakoni koyo ngene iki, risih. Hah? Gak gelem nek sikile ditempel. Wong kate ditempel malah ditarik-tarik adoh-adoh. Ya tiba koncone engko ngawur wae. Wah, makai nek ditempel meneng wae sampean. Ojo malah ditarik kowe. Gila nih, kira lo tutung gila nih ngawur baik. Niki ngelakoni seperti yang dilakoni oleh Kanjeng Nabi. NU ora tahu ngelakoni kayak ngeten niki ya. Yang penting pokok rapet. Nah, tapi sahabat praktekin rapet itu lebih luar biasa. Nempel, jelek ngeten nih. Dinempel. Iki bener-bener gak ono benggang. Neng ini kan sih ono benggang. Ya, taruh su itu gak ono benggang. Nah ini sih gak ono benggang tenanan maksudnya. Nempel kayak ngeten nih. Kesunai ngeten nih. Ya ta. Makane biasa sing ngeten iki biasa kelompok-kelompok. Nah, lintune nek NU juarang. Ya. Sing jenggoten samine apa celonone di atas. Apa ini? Mata, kaki. Ku biasa sing nempel sret ngoten iki. Sampean yo meneng wae nek ditempel. Wah, itu sunah Nabi rek. Coba tarik. Malah digolek terus karo sing ngene. Golek segelmu. Kowe raper sih ra paham. Kalau ani Nu'man ibn Bashir, nah itu sunnah. Kadang ya itu orang NU sendiri kadang enggak mempraktekkan sunnah. Padahal jere ahlu sunnah al jamaah. Ana sunnah enggak gelem nglakoni. Padahal ngingu jenggot iku yo sunnah. Wong NU sendiri menghina-hina orang yang jenggoten. Nah, kan enggak beres iku jenenge. Ya enggak jerene ahlus sunnah aswaja mbun nek dipleset no azwaja aswaja kan piro-piro bojo poligami ae senengane sing dibahas ya lo aswaja ahlu sunnah nek ahlu sunnah yo ngikuti sunnah ngiku jenggot iku yo sunnah yo iso kono ngiku jenggot iku sunnah Nabi lah kok malah wong NU ngenyek-ngenyek orang-orang yang ngingu jenggot. Kelambi putih sunah. Nabi wong NU ngino-ngino wong sing memakai pakaian putih. Kita itu Islam Nusantara, batik jerene. Islam Nusantara mbahmu iki Islam Nusantara. Islam iku sing gawe ya napa Kanjeng Nabi Allah taala. Maksudnya bukan berarti haram Islam Nusantara mboten. Cuma kalau sampean itu menggunakan Islam Nusantara untuk menghilangkan sunnah Nabawiyah, yo bisa dikatakan tidak sesuai. Sesatlah kayak wingi ya kan ge. Nek gak ngikuti lagi dolal tum dari Kanjeng Nabi ya. Kan ngoten. Nek gak ngikuti aku sesat termasuk ya sunnah Nabi walaupun ini gak sampai haram nek gak diikuti. Itu kesalahan sebagian orang-orang NU sendiri. Ya kita walaupun orang NU bukan berarti kita enggak ngeritik NU. Ya demi kebaikan kritik harus diberikan. Yang katok congklang, memang sunnahnya demikian Kanjeng Nabi itu. Kalau laki-laki pakai apa namanya sarungnya kalau bisa di atas mata kaki itu perintah Kanjeng Nabi. Lho kok sing ana pakai katok congklang dilok-lokno iku lho golane katok congklang lho ngawur wae iki sunah nek kowe gurung iso nglakoni ya wis meneng wae walaupun gak sampai haram kalau kita memakai celana sampai ke mata kaki atau lebih ya you know then ya wong wedok dikokon nutupi aurat krono Islam Nusantara us gak apa-apa lah nutupi aurat Nusantara. Ya piye lah le. Nusantara ya ojo sampai menerjang Quran karo nopo hadis ngono ya. Hati-hati lah. Lola, kalau yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah Islam yang dipraktekkan di Indonesia tapi yang sesuai dengan Quran hadis ya ora apa-apa. Nek sing gak sesuai ya ojo ojo diajak-ajakkan, dipromosikan. Sing gak sesuai tunjukne sing gak nutupi aurat iku ya gak sesuai, itu jangan dipromosikan. Kalau untuk hidup bersama rukun antara muslim non muslim monggo sae niki, gak tukaran sae. Monggo dipromosikan ben gak sering terjadi pembunuhan. Gala. Paham ya? Oh ni ya, hati-hati nih. Wani Nu'man ibn Bashir lan saking Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala ngendika sinten Nu'man sami turuku ngono sanga ingsun sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulu haling ngendika sinten Rasulullah ngendika ngene la tu sawunna la tusawuna yaktine nglurusno temen sapa sira kabeh sufufakum ing pira-pira barisan sira kabeh au layu khalifanna utawa yaktine bakal dadekno persulayaan sinen Allah Allah baina wujuhikum ing dalem antarane ala wajah sira kabeh. Ala wajah itu mriki napa? Iso yang dimaksud mriki wajah hati, muka hati muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suwijine riwayat li muslimin kang kadui Imam Muslim utai dawu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ono sinten Rasulullah iku yusawi iku nglurusno sinten Rasulullah sufufana ing piro-piro barisan kita kan hatta kaanna mayusawi sehingga kaya-kaya nglurusno sinten Rasulullah biha kalawan sufuf kala nglurusno al kidaha ing piro-piro anak panah kala ing piro-piro anak panah ngoten Kanjeng Nabi nek nglurusno barisan kaya-kaya Kanjeng Nabi nglurusno anak panah biar tepat napa sasaran kan dilurusno tenan lho ben tepat sasaran itu Kanjeng Nabi kalau nglurusno napa sof hatta ro'a anna qad akunna anhu hatta ro'a sehingga ningali sinten Kanjeng Nabi karena ing setune kita iku qad akulna teman-teman maham sapa kita anhu saking Kanjeng Nabi summa kharaja nuli metal sinten Kanjeng Nabi yauman ing dalam suwijine dina faqama nuli ngatek sinten Kanjeng Nabi hatta kada singgo parek-parek sinten Kanjeng Nabi iku yukabiru takbiratul ihram sinten Kanjeng Nabi iku yukabiru takbiratul ihram sinten Kanjeng Nabi Faro'a nuli ningali sinten Kanjeng Nabi rojulan ing wong lanang badian kang tampak sing pertelo metu apa sadruhu dodone rojul minasrofi saking sof Kanjeng Nabi kate takbir lalu Kanjeng Nabi melihat di belakang beliau ada seorang laki-laki yang dadanya keluar dari sof berarti dia agak maju ke depan Fakola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ibadallah. Kala wahai biro-biro kawulane Allah la tusawunna yaktine nglurusno sapa temen sapa sira kabeh sufufakum ing biro-biro saf sira kabeh. Kala aula yukhalifanna uta yaktine bakal nulayani bakal ndadek no suloyo sinan Allahu Allah baina wujuhikum ing dalem antarane piro-piro wajah siro kabeh baina wujuhikum ing dalem antarane piro-piro wajah siro kabeh gala bagusnya Kanjeng Nabi itu kalau nyeneni mboten langsung pakai ibadah Allah. Ibadah Allah, wahai hamba-hamba Allah, luruskan sofnya. Padahal Kanjeng Nabi tahu siapa yang sofnya tidak lurus. Kanjeng Nabi ngerti ada satu orang ini. Tapi Kanjeng Nabi gak nyebut namanya. yang disebut adalah seluruhnya. Wahai hamba Allah, luruskan shofnya. Nah, itu demi untuk menjaga hati sahabat tadi yang melakukan kesalahan. Qala wallahu a'lam ini. Al-Qur'an sakit. Ya Rabbana 'adzirna bi'adzab.